Yo! Kang Paki, Om Lani, JBS Broso. Yo! Dek, arep mendino. Arep dolan apa? Luru apa no? Momen balik cenong bokem. Sampai bokem momen balik. Bokem iya. Menganan dong. Wow. Oh wow. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Anak pribasan kamu nganggo kaos soe budake jadi anak pribasane lakon nganggo kaos soe budake terima kasih. Kang Tono. Gimana, Mas